الإسلام الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan di pekan yang lalu, kita masih membaca beberapa keterangan dan faedah yang disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala berkaitan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ayul a'mal ahabbu ilallahi azza wa jal, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ayin. Aku kemudian bertanya lagi, amalan apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayin, kemudian apa lagi? Maka beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis tersebut terdapat penjelasan tiga amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca amalan yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Di mana ibadah salat, kata beliau, merupakan rukun yang kedua dari rukun Islam. Dan salat adalah amalan ibadah yang pertama kali disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat ini. Dan Allah Azza wa Jal menyampaikan syariat ini tidak sebagaimana syariat-syariat yang lainnya. Kalau syariat-syariat yang lainnya itu disampaikan melalui wasitah, perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, tetapi untuk ibadah salat terdapat beberapa keistimewaan di sana. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh beliau Syekh Rabi, bahwasanya ibadah salat langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam biduni wasitah, tanpa perantaraan malaikat Jibril. Langsung Rasulullah alaihi salatu wasalam menerima wahyu, menerima perintah dari Allah Azza wa Jalla. Itu keistimewaan ibadah as-salat, ibadah salat. Keistimewaan yang lainnya dari sisi waktunya adalah waktu yang paling utama, yaitu di malam Al-Mi'raj, di malam ketika Nabi alaihi salatu wasalam melakukan Al-Isra wal Mi'raj, perjalanan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian melakukan Mi'raj yaitu diangkat ke langit, melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, dilakukan pada malam yang mulia, itu malam Al-Mi'raj. Kemudian yang ketiga, dilihat dari sisi tempatnya, tempat menerima wahyu ini adalah di tempat yang tertinggi yang bisa dicapai oleh makhluk Allah Azza wa Jalla, yaitu di Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha, tempat yang terakhir yang bisa dicapai oleh makhluk Allah Azza wa Jalla, dan dari kalangan manusia yang bisa dicapai oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam di tempat yang tertinggi, di Sidratil Muntaha, menerima perintah untuk menjalankan ibadah sholat. Nah, kemudian juga dilihat dari sisi adat, dari sisi jumlah waktu atau berapa kali dalam sehari semalam untuk mengerjakan ibadah sholat, maka ini istimewa dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Di mana pada awalnya ibadah sholat disyariatkan 50 kali dalam sehari dan semalam. 50 kali dalam sehari dan semalam. Berarti kalau 50 kali dibagi 24 jam, setiap berapa jam kita sholat, Pak Yusuf? 2 jam atau 1 jam? Atau 1 jam 2 kali sholat? 1 jam 2 kali sholat ya, 1 jam 2 kali sholat masih kurang, masih 48 jam, kurang 2 jam lagi. Sehingga ada di antara 1 jam itu yang mengerjakannya 3 kali sholat. Nah, ini pada awalnya demikian karena menunjukkan Allah SWT sangat mencintai ibadah sholat. Nah, sehingga sampai sholat itu pada awalnya disyariatkan 50 kali sehari dan semalam ya, karena Allah SWT sangat mencintai ibadah as-sholat. Baru kemudian diperingat oleh Allah Azza wa Jal dengan permintaan dari baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ditetapkan menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Nah, 5 kali dalam sehari semalam, tetapi secara pahala ya seperti sholat 50 kali dalam sehari dan semalam. Itu keutamaan ibadah sholat. Nah, kemudian ibadah sholat ini juga disyariatkan, diwajibkan juga pada umat-umat sebelum umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Menunjukkan juga ibadah sholat yang termasuk ibadah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, salat di awal waktu. Bagi yang tidak memiliki uzur. Nah, sehingga tidak boleh bagi seorang hamba untuk dia menunda-nunda ataupun mengundur-undur waktu salat dari awal waktunya kecuali adanya uzur yang syar'i. Nah, kemudian juga hendaklah ketika kita mengerjakan ibadah as-salat, ibadah salat, selain keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga yang kedua, ibadah salat harus ittiba bi sunnati Nabi alaihi salatu wasalam. Harus mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, melihat aku yaitu baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam sholat. Sehingga kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam untuk sholat sebagaimana kita melihat Rasulullah alaihi salatu wasalam sholat. Bukan melihat orang tua kita, bukan melihat teman kita, ya bukan melihat saudara-saudara kita, tetapi kita melihat atau kita sholat ya seperti kita melihat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, dari mana kita bisa mengetahui salatnya Nabi alaihi salatu wasalam? Dengan cara kita mempelajari ilmu agama, mempelajari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam yang menceritakan kepada kita atau menggambarkan kepada kita bagaimana sifatul sholatin Nabi alaihi salatu wasalam, tata cara sholatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, minat takbir ila taslim, dari takbir sampai salam. Sehingga diusahakan takbirnya sampai salamnya betul-betul sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian juga ketika mengerjakan ibadah sholat, hendaklah ibadah sholat tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya, dan memenuhi kewajiban-kewajiban sholat, serta di sana juga ada mustahabat sholat, perkara-perkara yang disunnahkan di dalam ibadah sholat. Nah, tetapi bukan di sini waktunya untuk kita mempelajari sifat sholatin Nabi, bagaimana tata cara sifat, tata cara sholat Nabi alaihi salatu wasalam, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, apa kewajiban-kewajibannya, apa mustahabat ataupun sunnah-sunnahnya. Bagaimana kalau kita lupa ya di dalam mengerjakan sebagian rukun-rukunnya ataupun kewajiban-kewajibannya. Nah, apa yang dilakukan? Yaitu semuanya butuh untuk kita mempelajari. Hanya ibadah sholat saja butuh waktu khusus untuk kita belajar. Nah, kita lanjutkan yang kedua. Wataniha, dan yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kita kembali kepada kitab kita di halaman 48. Nah, yang belum punya kitab bisa pesan kepada panitia agar pegang kitab. Nah, wataniha, dan yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Fahakul walidain azimun qaranahu Allah bi tauhidihi fi ghairi ma ayah. Maka hak kedua orang tua azimun, sangatlah besar. Hak kedua orang tua sangatlah besar. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala qaranahu, menggandengkannya, menggandengkan amalan berbakti kepada kedua orang tua bitauhidihi, digandengkan dengan amalan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fi ghairi ma'ayah, bukan hanya di satu ayat dalam Al-Quran. Beberapa ayat di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan hak Allah azza wa jalla yaitu tauhid dengan hak kedua orang tua. Nah, qala ta'ala, di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha, dan beribadahlah kepada Allah, wa la tushriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik, berbuat bakti kepada kedua orang tua. Lihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak Allah dengan hak kedua orang tua. Hak Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita beribadah hanya kepada Allah, yang itu merupakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna ibadah itu adalah tauhid, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa makna ya'budun wahidun, dan makna ibadah adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebuah amalan tidak akan diterima sebagai amalan ibadah tanpa tauhid kepada Allah azza wajalla. Sehingga ibadah sholat tidak akan diterima ketika seseorang dia tidak bertauhid kepada Allah. Ketika seseorang itu dia menjalankan kesyirikan kepada Allah azza wajalla, maka kesyirikannya itu sebagai pembatal ibadah dia, sebagai pembatal sholatnya, pembatal puasanya, pembatal zakatnya, pembatal umroh dan hajinya, dan pembatal ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana sholat seseorang bisa batal dengan nawakid as-sholat, pembatal-pembatal sholat, ya diantaranya dia mengerjakan ibadah sholat tanpa berwudu misalnya. Tanpa berwudu. Dia sholat dengan ikhlas, menghadap ke arah Ka'bah, bertakbir Allahu Akbar, membaca zikir-zikir yang disyariatkan, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tetapi dia tidak berwudu, sengaja dia tidak berwudu. Sholatnya sah apa enggak, Hakim? Sholatnya tidak sah. Ya karena wudu itu merupakan syarat sahnya sholat. Nah, demikian juga seseorang yang dia beribadah tanpa dibangun di atas tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dia justru melakukan perbuatan syirik, maka kesyirikan itu sebagai pembatal ibadah-ibadah yang dia lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya disebutkan dalam surat Az-Zumar, lain asyrafta la yahbatanna amalu. Jika engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, engkau berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluka, niscaya seluruh amalan solehmu akan gugur, akan hilang, akan sia-sia, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam, lain asyrakta, jika beliau Nabi kita Muhammad sampai berbuat syirik, dan sekali-kali beliau tidak pernah melakukan syirik, tetapi maksudnya itu adalah ancaman kepada umatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kalau sampai engkau berbuat syirik, ya Rasulullah sendiri batal seluruh amalan ibadahnya, terlebih lagi umatnya, umatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, sehingga perintah untuk bertauhid ditempatkan pada perintah yang pertama, wa'budullah, dan beribadahlah hanya kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan syai'a. Di sini disebutkan dengan lafaz syai'an, ya dengan tanwin, ya disebut dengan isim ma'rifah atau nakirah, ya Bu Fauzi. Pernah belajar bahasa Arab? Syai'an isim ma'rifat atau nakirah? Abul Hasan. Ma'rifat. Nah, sudah tingkat ma'rifat bantu. Apa Bapak Harun? Gak tahu ya. Gesta? Nakirah. Nah, ini adalah isim nakirah. Nah, isim nakirah ini jatuh atau terletak setelah larangan. Ini setelah larangan, wala tusyriku, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah syai'an. Ya, maka makna syai'an di sini dengan sesuatu apapun atau dengan siapapun, enggak boleh dijadikan sekutu bagi Allah. Ya. Sehingga syai'an di sini meliputi juga apakah yang dijadikan sekutu adalah malaikat Allah. Apakah itu malaikat Jibril sekalipun enggak boleh dijadikan sekutu bagi Allah. Malaikat termulia atau nabi yang termulia, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, menjadikan sekutu bagi Allah enggak boleh berdasarkan ayat ini. Wala tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan siapapun. Nah, dengan apapun, terlebih lagi selain malaikat dan selain Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, terlebih lagi yang dijadikan sekutu itu adalah bangsa jin yang menghuni Gunung Merapi atau menghuni pantai selatan atau yang menghuni gua-gua tertentu. Nah, ini lebih tidak diperbolehkan lagi. Makhluk yang termulia saja enggak boleh dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan syai'an ini juga meliputi apakah kesyirikan itu dilakukan sedikit atau banyak. Qalil au katsir, sedikit atau banyak. Sekali, dua kali, atau lebih daripada itu apalagi. Sekali saja perbuatan syirik itu dilakukan syirkun akbar, syirik besar, dalam keadaan dia belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan menggugurkan seluruh amal soleh kita kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga syai'an juga mencakup apakah itu syirik besar ataupun syirik kecil. Pembahasan ini juga pembahasan yang penting, perkara akidah, perkara tauhid. Mempelajarinya juga sangat penting agar kita bisa membedakan ini adalah tauhid, ini adalah kesyirikan, supaya kita bisa mengamalkan tauhid dan menjauhi sejauh-jauhnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang kalau kita mendengar al-sinatun nas, lisan-lisan manusia, tidak jarang mereka mengucapkan ucapan-ucapan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat amalan-amalan manusia, tidak jarang mereka mengamalkan sebuah amalan yang mereka anggap tidak mengapa. Yang mereka anggap amalan tersebut sebagai upaya melestarikan tradisi nenek moyang ataupun ajaran leluhur, ternyata ditinjau dari sisi syariat, dari sisi kacamata akidah, itu adalah perbuatan syirik, bahkan syirkun akbar, syirik besar. Nah, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah engkau berbuat bakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya hak kedua orang tua sangatlah besar, sangatlah agung, sampai-sampai Allah SWT menggandengkannya dengan haknya untuk diibadai dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Katakanlah ta'alau, marilah kemari. Atlu, aku akan bacakan kepada kalian ma harrama rabbukum alaikum, apa yang diharamkan oleh Allah terhadap kalian. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian, yaitu alla tusyriku bihi syai'a, agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini perkara yang diharamkan yang pertama, menunjukkan bahwasannya perkara yang paling besar menduduki tingkatan yang pertama dari tingkatan keharaman adalah dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa kesyirikan kepada Allah adalah dosa terbesar, karena dosa inilah dosa yang tidak diampuni oleh Allah apabila pelakunya melakukannya meninggal dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa ini dosa yang menggugurkan seluruh amalan-amalan kita, mengeluarkan pelakunya dari Islam dan mengekalkan pelakunya di dalam api neraka Jahannam. Nah, ini dosa kesyirikan adalah dosa yang terbesar dan dosa yang paling mengerikan. Nah, sehingga sungguh sangat mengerikan, terkhusus di bulan Muharram, bulan yang mulia, bulan haram. Ketika di awal tahun Hijriah, awal tahun ini, justru kita, saudara-saudara kita kaum muslimin, melakukan perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal, memulai tahun dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh sangat mengerikan, ya, dosa kesyirikan kepada Allah yang dilakukan, yang justru oleh mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, dosanya sangat mengkhawatirkan, sangat mengerikan, lebih mengerikan dibandingkan kita mendengar misalnya di wilayah kalasan ini yang terdapat, ya, kejahatan ataupun kriminal berupa seorang ibu yang dizinai oleh ayahnya, oleh anaknya sendiri. Nah, ketika kita mendengar yang seperti ini, tentunya gulung kuduk kita akan berdiri, kita akan merasa jengkel, merasa ngeri terhadap dosa tersebut. Tetapi mungkin ketika disebutkan di wilayah kalasan ini, ya, baru saja diadakan ritual penyembelian atau penyerahan tumbal kepala ekor sapi, kemudian dipersembahkan di sebuah pohon yang besar, pohon tertentu misalnya. Nah, mana yang kira-kira lebih mengerikan dari dua gambaran ini di hati antum? Ya, Pak Kasmanan, lebih mengerikan yang mana? Hah? Di hati antum lebih mengerikan mana, Pak Chandra, mendengar dua berita ini? di wilayah Kalasan ada sebuah kejahatan, seorang ibu dizinai oleh putranya sendiri. Nah, atau seorang ibu dibunuh oleh putranya sendiri. Nah, yang satu telah terjadi sebuah amalan kesyirikan kepada Allah, penyembelian sebuah binatang ataupun hewan dipersembahkan untuk selain Allah. Mana yang lebih mengerikan? Lihat dua berita tadi. Kira-kira lebih heboh mana? Abah Yusuf. Kejahatannya. Nah, lebih mengerikan itu di dalam kalbu-kalbu kita karena kita kurang ilmunya terkait dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga di dalam dada ini masih kurang pengagungan kepada Allah, kurang membesarkan nama Allah Azza wa Jalla. Ketika hak Allah itu yang ditolini, hati-hati kita merasa biasa-biasa saja. Sudah biasa, apalagi kita melihat fenomena itu sudah biasa. Perbuatan syirik di mana-mana ini, sehingga ketika ada kesyirikan terasa biasa. Bahkan tidak ada pengingkaran. Nah, tapi ketika itu langsung diingkari. Subhanallah, Allahu Akbar, siapa dia? Jahat sekali dia. Nah, sampai gitu. Nah, tapi ketika ada kesyirikan, reaksi kita berbeda. Nah, ini menunjukkan kita belum lulus belajar tauhid. Wa bil walidaini ihsana, demikian juga hendaklah seseorang berbuat bakti kepada kedua orang tua. Artinya apa? Adanya perintah berbuat baik kepada kedua orang tua berarti di sana terkandung larangan untuk uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua kita. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa ghairu dhalika minal ayat. Wa qada rabbuka, dan Rabbmu memerintahkan. Wa qada bisa bermakna amara, bermakna memerintahkan. Wa qada rabbuka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Wa ghairu dhalika minal ayat, dan selain itu dari banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan haknya ya, agar manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua digandengkan dengan hak kedua orang tua agar mendapatkan bakti dari putra dan putrinya. Wa fi sunnah al-mutahharah ahadith kathira tadullu ala azamati haqqil walidain. Wa fi sunnah, dan disebutkan di dalam sunnah yang suci, ahadith kathira, banyak hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, tadullu ala azamati haqqil walidain, yang menunjukkan atas agungnya atau besarnya hak kedua orang tua. Minha hadal hadith, di antaranya adalah hadith ini. Hadith yang disebutkan oleh Syekh Rabi di dalam hadith ke-14 ini, yang tadi kita sudah baca. Amalan apa yang paling disinta oleh Allah, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa minha, dan di antara pula hadith yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maka aku beritahukan kepada kalian dosa apa yang paling besar, dosa yang paling besar. Qalu bala, tentu wahai Rasulullah. Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, Asyirku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla yang pertama adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa besar yang pertama adalah syirku billah, menempati urutan yang pertama, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dosa yang paling besar yang lainnya adalah turkul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, tetapi dosa ini tingkatannya masih di bawah dosa kesyirikan kepada Allah. Ini masuk pada al-kabair, dosa-dosa besar yang pelakunya diancam masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dosa besar, tetapi dosa besar ini tidak sebagaimana dosa syirik. Dosa uququl walidain adalah dosa besar, tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi pelakunya diancam masuk ke dalam api neraka. Kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosa ini, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk mengampuninya, Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk tidak mengampuninya, maka tidak diampuni. Dimasukkan dulu ke dalam api neraka, tetapi tidak kekal di dalamnya, dan kemudian dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Nah, sehingga uququl walidain adalah dosa yang sangat besar yang harus diwaspadai. Ya, karena pelakunya terancam masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadza, di antara hadis yang lainnya, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang berani melaknat kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa-siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Termasuk juga dalam larangan ini adalah seseorang dia melaknat orang tua orang lain, ya, sehingga mereka pun melaknat orang tua kita sebagai balasan. Ini juga masuk dalam larangan. Karena kita menjadi sebab dilaknatnya orang tua kita oleh orang lain, karena kita melaknat orang tua orang lain. Nah, wa min hadza, di antaranya pula, man ahaqqun nasi bi birri, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan dariku ya Rasulullah? Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ummuk, ibumu. Itu yang pertama kali manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan darimu. Qala thumma man, kemudian siapa lagi? Qala ummuk, kemudian ibumu. Yang kedua. Qala thumma man, kemudian siapa lagi? Qala ummuk, kemudian ibumu. Sampai disebutkan 3 kali. Qala thumma man, kemudian siapa lagi? Qala abu, kemudian ayahmu. Nah. Sehingga terhadap anak, maka ketika kita ingin memberikan bakti kita dan perbuatan bakti kita, ya, maka ibu kita lebih berhak dibandingkan ayah. Bukan berarti boleh kita untuk durhaka kepada orang tua kita atau terhadap ayah kita, lah. Tetapi antara ayah dan ibu, mana yang lebih berhak mendapatkan kebaikan dari seorang anak? Yaitu ibu. 3 kali lipat dibandingkan ayah. Karena ibu kita yang mengandung kita, kemudian yang menyusui kita, yang menyambih kita dan memelihara kita. Nah, dan yang lebih banyak mendidik kita. Kemudian baru abu, orang tuamu, yang memberikan nafkah, memberikan nafkah ya kepada putra dan putrinya. Nah, fayajibu 'alal muslim al-qiyam bihadzal haqqil 'adzim, maka wajib bagi setiap muslim untuk menjalankan hak orang tua yang sangat agung ini, hatta lo kana kafiraini, walaupun kedua orang tua kita adalah orang tua yang kafir sekalipun, tetap kita wajib untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, walaupun orang tua tersebut adalah orang tua yang kafir, bukan muslim dan muslimah. Fa inna haqqahuma la yasqut 'anil walad, karena hak keduanya tidak akan gugur, ya hak keduanya tidak akan gugur dari seorang anak dengan kekafiran yang ada pada kedua orang tuanya. Hak mereka tidak gugur, mereka tetap mendapatkan hak dari anak untuk berbakti kepadanya. Dalilnya disebutkan dalam surah Luqman ayat ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay. Wa in jahadak, dan jika kedua orang tuamu memaksa engkau untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik terhadapku, terhadap Allah, ma laysa laka bihi ilmun, sebuah amalan yang kau tidak memiliki ilmu yang membolehkan akan perbuatan syirik itu, fala tuti'huma, maka janganlah engkau sampai menaati perintah kedua orang tuamu yang memerintahkan untuk engkau berbuat syirik kepada Allah. Nah, sehingga zahir daripada ayat ini berarti kedua orang tuanya bukan muslim dan muslimah. Sampai kedua orang tuanya memerintahkan kita untuk berbuat syirik kepada Allah, lihat bagaimana bimbingan Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan engkau menaati kedua orang tuamu di dalam perkara itu, di dalam perkara kesyirikannya. Enggak boleh engkau menaati perintah kedua orang tuamu yang memerintahkan engkau untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi wa sahibhuma, tetap pergauli kedua orang tuamu di dunia ma'rufa, dengan cara yang baik. Tetap engkau berbuat baik, berbuat bakti kepada kedua orang tuamu. Pergauli mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf, walaupun kedua orang tuamu seorang yang musyrik ataupun musyrikah, seorang yang kafir ataupun kafirah. Wattabi' sabila man anaba ilaihi, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Nah, maka di dalam ayat ini terdapat dalil enggak bolehnya kita menaati siapapun, walaupun itu adalah kedua orang tua kita, di dalam perkara yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia di dalam berbuat maksiat kepada Al-Khaliq, kepada pencipta kita. Sehingga ketika kedua orang tua kita memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, apapun bentuk kemaksiatannya kepada Allah, terlebih perbuatan syirik kepada Allah, maka fala tuti'huma, jangan taati kedua orang tuamu di dalam perkara itu. Artinya ketika orang tuamu memerintahkan di waktu yang lainnya dengan perkara yang ma'ruf, dengan perkara yang baik, ya maka taati kedua orang tuamu walaupun itu adalah kafir dan kafirah, ketika kedua orang tua kita memerintahkan di dalam perkara yang ma'ruf, di dalam perkara yang baik, yang tidak ada pelanggaran syariat padanya. Nah, sehingga hak mereka tidak gugur ketika mereka memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ditaati hanya di dalam perkara tersebut. Nah, tetapi dalam perkara perintah yang lain yang bersifat ma'ruf, mereka tetap wajib untuk ditaati. Nah, wajib untuk ditaati. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini hak kedua orang tua sangatlah dan sangatlah besar. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan kecelakaan, rahimah an kulli mri'in, celaka seseorang man adraka walidayhi indal kibari ahadihima aw kilahuma, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya ataupun salah satu dari keduanya yang telah berusia senja, berusia lanjut, tetapi falam yadkhulil jannah, dia enggak bisa masuk ke dalam surga karena sebab dia tidak memanfaatkan momen dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia memiliki amalan yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jal, di mana di saat itulah engkau menunjukkan baktimu kepada kedua orang tuamu. Karena beberapa orang tua yang sudah sepuh, sudah jompo, kembali lagi seperti, mohon maaf, anak-anak ataupun seperti bayi, yang harus kita suapin, yang harus kadang kita bopong, kita mandikan, nah, kita bawa ke kamar mandi, kita bersihkan, nah, kembali seperti dulu ketika orang tua kita sabar merawat kita di waktu kecil, di waktu kita masih berusia bayi. Maka itu adalah kesempatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, kesempatan untuk antum beramal soleh. Karena itulah jalan untuk menuju kepada jannah, kepada surga Allah. Enggak boleh dititipkan di panti-panti jompo. Ini merupakan tindakan berdurhaka kepada kedua orang tua. Orang tua kalian tidak butuh kepada uang-uang kalian, tidak butuh kepada harta kalian, tidak butuh kepada pangkat dan jabatan kalian. Tetapi orang tua yang sudah sepuh, yang sudah jompo, yang dibutuhkan adalah perhatian dan pengorbanan. Mengorbankan waktu kita untuk rapat meeting di mana di mana, sampai kita meeting sampai keluar negeri. Ya, tetapi ketika kedua orang tua sakit di rumah sakit, tidak ada yang menemani kecuali pembantunya. Tidak ada yang menemani kecuali tetangganya. Ini sungguh sangat miris. Padahal kedua orang tua kita adalah yang telah merawat, membesarkan kita. Ini merupakan tindakan kedurhakaan kepada kedua orang tuanya. Dan terkadang juga seorang suami diuji dengan keberadaan seorang istri yang gak sabar. Ketika suaminya dia perhatian kepada ibu kandungnya, kepada ayahnya, memberikan perhatian yang sangat besar, tidak didukung, tidak diberikan motivasi, justru istrinya kebanyakan mereka yang menghalangi. Jangan ibu terus yang diberikan perhatian, kapan saya? Jangan ayah terus yang diberikan perhatian, kapan saya? Nah, maka ini barakallahu fikum sungguh yang merupakan perbuatan yang tidak bagus. Ya, justru yang seperti ini patut dibanggakan. Inilah suami teladan ketika mereka betul-betul perhatian kepada kedua orang tuanya. Karena itulah yang akan memberikan keberkahan ya di dalam kehidupan rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab, karena sudah waktu isya. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Nah, seperti biasa ba'da sholat ya akan ada acara apa? Pepozi. Nah, karena ada acara ramah tamah di depan. Nah, subhanallahi walhamdulillah, syukur Allah ila ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.